Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk ke bab baru ya untuk nahwu kita. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab ma'rifat tak mengetahui, mengenal tanda-tanda i'rab. Nah, babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengetahui, mengenal tanda-tanda i'rab. Nah, silakan Mas Abdul Aziz membaca. قال المصنف رحمه الله تعالى باب معرفة علامات الإعراب لرفع أربع علامات: الضمة وهي الأصل، والواو والألف والنون وهي نائبة وهي نائبة عن الضمة. فأما الضمة فتكون علامة لرفع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Qala li raf'i arba'u alamat. Rafa' memiliki empat tanda. Al-dhammatu wa hiyal aslu, doma yang dia itu tanda asal bagi rafa'. Wal wawu wal alifu wan nunu wa hiya na'ibatun 'anil dhamma. Wawu, alif, nun, yang tanda-tanda ini adalah pengganti dari doma, yaitu wawu, alif, dan nun menjadi tanda cabang, menjadi pengganti bagi doma. Nah, yang tanda pokoknya adalah doma. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ya, lanjutan Abu Muhammad. Fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadi' fil ismil mufradi munsarifan kana aw ghairu munsarifin nahwu qala Allahu ta'ala wa idh qala Ibrahim wa idh qala Musa. Ya, hasib. Fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'. Adapun doma, maka ia menjadi tanda bagi rafa' pada empat tempat. Fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'. Fi lismil mufradi, pada isim mufrad. Munsharifan kana au ghairu munsharifin, baik isim mufrad itu isim mufrad yang munsharif atau yang tidak munsharif. 6. Lihat catatan kaki nomor 1. Al mufrad bi hadzal bab, mufrad pada bab ini, ma laisa muthannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima, yaitu isim yang bukan muthanna, bukan isim jamak, bukan pula isim yang disamakan dengan isim mutsanna dan jamak. Wala minal asma'il khamsah, bukan pula asma'ul khamsah. Nah, ini yang dimaksud dengan isim mufrad. Nah, dia tahu, Pak, bukan mutsanna. Kalau isim mutsanna menunjukkan dua. Wala majmu'an, bukan pula jamak. Apa ini? Bukan jamak mudzakkar salim, bukan jamak mu'annas salim, bukan pula jamak taksir. Nah, karena jamak-jamak ini memiliki arti lebih dari dua. Wala mulhaqan bihima, bukan pula isim yang disamakan dengan isim jamak. Dan bukan pula asmaul khamsah. Nah, bukan abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhumalin. Nah, bukan itu. Barakallahu fikum. Nah, mana contoh isim mufrad? Nah, contohnya ini yang disebutkan di kitab ini. Nahwu contoh qala Allah, wa id qala Ibrahimu, wa id qala Musa. Nah, ini contoh-contohnya. Barakallahu fikum. Ya, sekarang dicoba di i'rab ya. Kita mencoba meng-i'rab, dan pada bab ini, bab ma'rifatu alamatil i'rab, yang menjadi target adalah mengerti tandanya. Mengerti apa? Tanda ketika isim tersebut rafa'. Nah, karena sekarang bab kita rafa'. Bab apa kita? Alamatul raf'i, tanda-tanda rafa' kan. Nanti ketika di alamatun nasbi, tanda-tanda nasab, nah itu yang harus kita mengerti mana tanda nasabnya. Ketika kita masuk alamatul jari, kita harus mengerti mana tanda jarnya. Nah, yang sekarang kita bahas adalah alamatul raf'i, tanda-tanda rafa'. Mana tanda rafa'nya? Nah, itu. Itu yang menjadi target. Nah, yang lebih dari target adalah mengi'rab lengkap. Contoh di situ disebutkan qala Allah. Nah, yang mana yang ditarget? Antum mengerti Allah lafzul jalala itu marfu, tanda rafa'nya dhamma. Itu targetnya. Allah lafzul jalala marfu, apa tanda rafa'nya? Dhamma. Naam. Lebih dari target, ya antum i'rab lengkap. Qala fi'lun madin mabni 'alal fathi, Allah lafzul jalala fa'il. Fa'il liqala ya, atau ringkasnya fa'il. Marfu alamat rafihi dhamma. Naam. Dan sebaiknya mengi'rab lebih dari target, maksudnya lebih dari yang dimaksud dalam pembahasan itu maksudnya. Lebih dari target maksudnya lebih dari yang dimaksud di bab ini, bab pembahasan yang sekarang kita baca di lembar ini. Kenapa? Karena antum pernah melewati kitab apa? Jurumiyah. Nah, karena antum telah melewati kitab Jurumiyah, artinya antum sedikit mengerti tentang marfu'at, mansubat, dan majrurat. Nah, ya coba di-irob. Siapa yang meng-irob atau bergantian? Wa'id qala Ibrahimu. Nah, di situ. Mulai dengan Abu Isa. Nanti ke kiri putarnya. Irab. Qala ta'ala wa id qala Ibrahimu. Al wawu harfu 'athfin. Ya, wawu harfu 'athfin. Id dharf. Dharfun. Lima madha min az-zaman. Iya, dharfun lima madha min az-zaman. Lanjutan. Qala fi'lun madin. Fi'lun madin. Naam. Mabni 'ala fathhi. Ya, fi'lun madin mabni 'ala fathhi. Ibrahimu. Ibrahimu. Fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Wa 'alamat raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah 'ala akhirih. Naam, fa'ilun marfu'un 'alamat raf'ihi dhamma dhahirah 'ala akhirih. Itu syahidnya. Fa'ilun marfu'un 'alamat raf'ihi dhamma. 'Alamat raf'ihi dhamma. Ya, ahsanta. Wa id qala Musa. Ya, Abu Sufyan. Wa id qala Musa. Al wawu atfin. Id dharfu lama madhi minaz zaman. Nah, dharfun lima madha minaz zaman. Dharfun lima madha minaz zaman. Wa qala fi'lun madhin. Fi'lun madhin marfu'un. Wa alamatu rafihi adhumah adhamatul muqaddarah. Iya, Musa fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi dhamma muqaddarah. Iya. Mana amdur mana min duhriha at ta'dzur 6 ta'adzur, ta'adzur. At-ta'adzur. Iya, ahsanta. Nah, berarti pada contoh yang disebutkan di buku ini, qala Allah wa id qala Musa wa id qala Ibrahim, ya. 6 menunjukkan bahwasanya alamat doma itu bisa dhohira, bisa juga muqaddara. Nah, doma pada isim mufrad bisa doma dhohira seperti pada qala Allah dan wa id qala Ibrahimu. Bisa juga berupa doma muqaddara seperti pada wa id qala Musa. Nah, barakallahu fikum. Ya, berganti membaca. Matan, dibaca dulu matannya. Wafi. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa fi jam'it taksiri munsharifan kana aw ghaira munsharifin. Nah, dan pada jamak taksir, baik jamak taksir tersebut yang munsharif ataupun yang ghairu munsharif. Nah, yang munsharif artinya yang menerima sorof, menerima tanwin atau kasroh ketika majrur. Nah, dan yang ghairu munsharif yang tidak bertanwin, yang tidak bisa dikasroh ketika majrur. Nah, seperti pada yang sebelumnya pada isim mufrad ya, munsharifan kana au ghairu munsharif. Nah, itu artinya sama. Munsharif itu isim yang bisa menerima tanwin atau bisa kasroh ketika majrur. Seperti Allah Labul Jalala isim munsharif. Karena 6. Adapun Ibrahim contoh untuk isim yang tidak munsharif. Musa untuk isim yang harakatnya muqaddara. 6. Barakallahu fikum. Dan termasuk dari yang ghairu munsharif seperti Ibrahim. Musa itu seperti Ibrahim ghairu munsharif. 6. Kemudian sekarang kita masuk ke jamak taksir. Jamak taksir di sini ada yang munsharif, artinya apa? Menerima tanwin seperti rijalun, seperti aklamun. Nah, itu ya. Ada yang ghairu munsharif yang tidak menerima sorof, tidak menerima tanwin, tidak bisa dikasroh. Contohnya apa? Masajidu. Nah, sentak masajidu, qonadilu, asofiru. Nah, dan lain sebagainya. Apa itu jamak taksir? Lihat catatan tadi. Nomor 6. Jamak taksir huwa ma taghayyara fihi bina'u wahidihi. Jamak taksir yaitu isim yang mengalami perubahan pada bentuk mufradnya. Ai sigatu mufradihi halati jam'ihi, yaitu bentuk mufradnya berubah ketika dijamak. 6. Yaitu bentuk mufradnya berubah ketika dijamak. Dengan apa? Bisiadah. Perubahannya dengan tambahan, tambahan huruf. Ka rojulin wa rijalin, seperti rojul mufrad, rijalin jamaknya. Nah, di situ lihat ada tambahan. Tambahan apa? Tambahan huruf alif. Pada rojul tidak ada alif, ketika dijamak rijal ada alif. Maka ada perubahan berupa tambahan huruf. Dan juga perubahan apa? Perubahan harokat, ya. Onaksin atau berupa perubahannya berupa pengurangan huruf. 6. Nahwu kitabun, nahwu kitabin wa kutubin. Kitab, sebuah kitab. Kalau kutub, kitab-kitab. 6. Kitab di situ huruf-hurufnya ada 4. Ketika dijamak hurufnya menjadi 3. Ada huruf yang hilang. Huruf apa yang hilang? Alif. 6. Berarti ada perubahan dari sisi berkurangnya huruf. Juga perubahan lainnya, apa perubahan lainnya? Harokatnya juga berubah. Autabdilu syaklin, atau perubahannya berupa penggantian syakl, penggantian harokat saja. Artinya hurufnya tetap, tidak mengalami perubahan. Contohnya asadun dan usdun. Asadun seekor singa, kalau usdun singa-singa. Nah, hurufnya tetap ya, sama-sama 3 kan hurufnya. Apa yang berubah? Harokatnya berubah. Nah, barakallahu fikum. Nah, pernah kita bahas tentang jamak taksir di kitab Al-Mumti' fi Ilmin Sarfi, Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, 6, di halaman 45. antum nanti bisa buka bukan halaman 45, halaman ya, coba kita buka ringkas untuk mengingatkan kembali kalau antum nanti mau baca jamak taksir. Jamak taksir dimulai halaman 55. Dari halaman 55 di buku Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif sampai halaman 60. Nah itu tentang jamak taksir. Begitu juga isim mufrad telah dibahas juga di buku Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Bisa antum baca ulang untuk lebih mengerti contoh-contohnya. Nah, ya kita lanjutkan. Nahwu qala ashabu Musa. Ya, lanjut bacaan. Nahwu qala ta'ala qala ashabu Musa wa masak wa qala ta'ala wa masakinu tardawnaha. Wa qala ta'ala wa min ayatihi al-jawari. Ya, ahsantum. Silakan yang mau mengi'rab. Ya, Pak Ahmad. Qala ashabu Musa. Qala ashabu Musa i'rabuhu qala fi'lul madi ashabu fa'ilun marfu'un wa 'alamati raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Wa huwa jam'u taqsir mufrad. Sahib wa huwa mudafun. Musa mudafun ilayhi majrurun wa 'alamatu jarrihi fathatun muqaddaratun ala akhirihi man amin duhuriha at'azur. Naam, ahsanta. Barakallahu fikum. Nah, itu ya i'rabnya ya. Atau ringkasnya qala fi'lun madin ashabu fa'il marfu tanda rafa'nya dhamma Musa mudafun ilai majrur atau ashab tadi wa huwa mudaf Musa fi mudafun ilai majrur alamatu jarihi kasra muqaddara. Musa fathah ya karena mana sorfi ya. Apa tadi? Fathah muqaddara karena dia mamnu' min sorfi. Nah, syahidnya mana? Fa'il. Fa'ilnya itu ashab. Qala fi'il fi'lun madin ashab fa'il marfu' alamat raf'i dhamma wa huwa mudhaf Musa mudhafun ilai majrur alamat jarihi fathah muqaddara. Nah, yang fathah ini tidak terlihat kenapa? Karena ta'adzur, karena dia isim yang berakhiran alif. Nah, kenapa mudhaf ilai kok fathah bukan kasrah? Apa jawabannya? Karena mamnu' minasharfi. Semua nama nabi adalah mamnu' minasharfi kecuali 4 nabi. Nah, semua nama nabi adalah asing kecuali 4 nabi. Nah, Musa di situ alasannya apa mamnu' minasharfi? Karena alamiah ma'ujma, alamiah disertai dengan ujma, nama asing. Nah itu ya, alamiah ma'ujma. Dan semua nama nabi adalah ujma, yaitu nama-nama asing, kecuali 4 nabi. Siapa saja? Nabi Muhammad, Nabi Soleh, Nabi Hud, sama Nabi Su'aib. Nah, 4 nabi. 4 nabi ini yang Arab. Nah, nabi yang lain ada yang munsharif meskipun bukan Arab seperti Lot sama Hud. Nah, sebab dia tiga nama berasal dari tiga nama yang huruf tengahnya sukun, Hud, Lot. Jadi nama-nama nabi yang munsharif adalah Muhammadun, Solehun, Su'aibun, siapa lagi? Muhammadun, Solehun, Su'aibun sama Hudun ya. Hud. Nah, itu yang nama nabi berikutnya yang munsharif namun bukan dari Arab, yaitu Lot dan Nuh. Nah, Lotun dan Nuhun. Nah, nanti insyaallah akan diperjelas ketika kita masuk bab tentang mamnu' minasharfi, tentang alamat cabang bagi kasroh yaitu fathah. nanti akan dibahas isim-isim yang ghairu munsharif atau mamnu' minas sharfi. Nah, kemudian di situ wa masakinu tardhunaha. Ya, silakan yang mau i'rab. Wa masakinu tardhunaha. Al-i'rabu wa masakinu al-wawu harfun 'athfin. Masakinu ma'tufun 'ala aba'ukum. Marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahirah 'ala akhirih wa huwa jam'u taqsirun. Mufraduhu maskanun. Maskanu. Iya, mufradu maskanun. Tardawnuha fi'lun mudari'un marfu'un litajarutihi manin nasbi wal jasmi wa alamatu raf'ihi subutun nun li'annahu minal af'alil khamsah wa wawu wawul jama'ah domiru mutasilun mabniun ala sukun fi mahali rafin fa'ilun walha domir mutasil mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih wa jumlatul wa jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahali rafin sifatu limasak masakinu. Nam, ahsantum. Barakallahu fikum. Wa masakinu tardhunaha. Wa bu harfu athin masakin. Naam. Maktub kepada kalim kata sebelumnya ya, yaitu aba'ukum. Wa maktub ala marfu'in marfu'un mithluhu alamat rafihi apa? Doma. Nah, itu syahidnya apa? Masakin marfu'. Kenapa? Karena maktub. Maktub kepada kata sebelumnya. Yang tanda rafa'nya berupa doma. Nah, syahidnya alamat rafihi doma. Itu syaitnya. Tardhunaha fi'lun mudhari'un. Yang dia itu marfu'. Kenapa marfu'? Karena terbebas dari pengaruh nasab dan pengaruh jazm. Apa tanda rafa'nya? Tetapnya nun. Ha domir mutasil fi mahali domir mutasil mabni ala sukun fi mahali nasbin maful bihi. Barakulahikum. Kemudian jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il di sini dan juga ada maful bihinya fi mahali raf'in sifat untuk masakin. Nah, ini pembahasannya pada pembahasan sifat. Pembahasan sifat-sifat itu ada yang berupa mufrad, ada juga berupa jumlah. Nah, ini yang seperti ini sifat berupa jumlah. Barakulahikum. Ya, berikutnya sekarang wa min ayatihil jawari. Silakan. Wa min ayatihil jawari. Ya, al-wawu. Al-wawu harfun atfin. Naam, harfu atfin. Min harfun jarin. Ya, min harfu jarin. Ayatu ismun ya. Majrurun biman bimin ayat majrur bimin ayatu ismun majrurun bimin ya wa alamatu jarihil al kasrati ad dhahirat nam al kasratu dhahiratu al kasratu dhahiratu ala akhirih ya wa huwa mudafun wa huwa mudaf nam walha alha enam alha yang dibaca kasro ya ayatihi itu ya alha domirun mutasilun mabniun alal kasri fi mahalin jarin mudhafun ilai. Iya, sudah cukup sampai situ aja bisa selesai. Enam, adapun kalau ditambah jar majrur muta'alliqani bi mahdhufil khabar muqaddam, nah itu untuk melengkapi i'rab. Nah, lalu al-jawari. Al-jawari mubtada mubtadaun muakhir. Iya, mubtada muakhir. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu muqaddarah 'alal ya. Iya, alal ya. Mana amin zuhuriha? Mana amin zuhuriha? Mana a? Min zuhuriha. Min zuhuriha. Sakol. Sikol. Sikol. Iya, cukup. Ahsantum. Wa min ayatihil jawari alwabu harfu athin min harful jar ayat majrur ismun majrur bimin alamatu jarihi kasra wa huwa mudhaf alha fi mahalli jarin mudhafun ilai jar majrur muta'alliqun bi mahdhufi khabar muqaddam atau dia disebut sebagai khabar muqaddam. Nah, disebut khabar muqaddam atau dia itu muta'alliq dengan mahdhuf khabar yang takdirnya kainun atau mustaqirun atau hasilun. Al-jawari adalah mubtada muakhar marfu alamat rafihi doma muqaddara man am zuhuriha thiqal. Nah, di mana doma muqaddaranya alal ya mahdufa pada ya yang dihapus karena asalnya adalah al-jawari. Asalnya itu ada ya-nya. Asalnya ada apa? Ada ya-nya. Asalnya al-jawari. Gitu ya. Maka kita katakan marfu alamat rafihi doma muqaddara alal ya mahdufa. Doma muqaddara yang ada pada ya yang dihapus. Yang ya ya yang dihapus. Nah, ini pembahasan ini pernah kita lewati pada kitab Al-Mumtik fi Ilmi Tasrif tentang isim mangkus, pembahasan isim mangkus. Ya. Pembahasan apa? Isim simangkus yaitu isim yang berakhiran ya yang huruf sebelumnya harakat huruf sebelumnya adalah doma. Ya, diingatkan sekilas di papan tulis. Nah, ini pembahasannya pada apa? Isim mangkus. Apa isim mangkus? Isim yang berakhiran ya sebelumnya adalah kasro. Seperti apa? Al qadi, ad-da'i, lalu al-jawari. Nah, ini isim-isim yang antum lihat berakhiran ya harakat sebelumnya adalah kasro, disebut isim apa? Isim mangkus. Nah, di sana pernah kita bahas tentang kaidah di isim mangkus. Isim mangkus kaidah umumnya yang sering berlaku ketika nakiro, ketika nakiro tanpa ya, ya-nya hilang. Al-Qadi menjadi apa? Jadi Qadin. Ad-Da'i menjadi apa? Da'in. Kemudian Al-Jawari apa? Jawarin. Nah, ini yang sering berlaku. Ketika tanpa Al maka apa? Ya-nya hilang. Ketika beral, ya-nya muncul. Ini yang sering berlaku. Yang jarang berlaku kebalikannya, yaitu apa? Ketika beral, ya-nya hilang. Al-Qad, ada, ada, al-Jawari, al-Qadi, ad-Da'i, al-Jawari. Tanpa ya, antum lihat, ya, tulis. Tanpa ya, ini jarang. Buktinya apa jarang? Dan ini berlaku. Cuci yang kita, buktinya ayat yang kita baca al-Jawari, iya kan? Nah, kemudian apalagi yang jarang munculnya ya tanpa disertai al, yaitu nuncap da'i. Ini jarang. Jadi ini yang sering, yang ketika beral muncul ya-nya al-Jawari, ada ya-nya. Ketika tanpa al ya-nya hilang, jawarin. Jawarin, nah, dan bukan jawarun, bukan, bukan dibaca jawarun, namun dibaca jawarin, karena ada tanwin di sini, tanwin apa namanya, tanwin iwat, tanwin pengganti untuk menggantikan huruf yang hilang, yang dia itu adalah ya, yang dia itu adalah ya. Nah, maka kita baca tanwin jawarin, nah, sehingga antum berkata ja'at jawarin, bukan ja'at jawarun, namun ja'at jawarin. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Dan yang jarang ketika ada al, ketika ada al, ya-nya hilang, ini jarang, seperti yang sekarang kita dapati. 6. Wa min ayatihi al-jawari. Contoh jamak taksir yang munsharib dan harakatnya dhahirah, mana itu? Ashabun. Contoh jamak taksir yang mamnu' min ashorfi yang harakatnya dhahirah, mana? Masakinu. Contoh jamak taksir yang harakatnya muqaddarah, mana? Al-jawari. Nah, itu ya, berarti contoh yang disebutkan di buku ini adalah untuk tanwi, untuk penganekaragaman contoh. Nah, ada contoh jamak taksir yang munsharib yang dhahirah harakatnya, ada contoh yang jamak taksir ghairu munsharib yaitu mamnu' min ashorfi yang harakatnya mudhahirah, ataupun yang berikutnya al-jawari adalah contoh untuk jamak taksir yang mamnu' min ashorfi harakatnya muqaddarah, harakatnya muqaddarah. Ya. Ya, baca Abu Sufnat. Matan, baca matan. Atau antum. Abu Muhammad. Fi wa fi jam'il mu'anasi salimi. Wa fi jam'i وفي جمع مؤانس السالم وما حمل عليه وما حمل عليه وما حمل عليه نحو إذا جاءك المؤمنات. Ya, terus contoh berikutnya وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ. Ya, ahsan. Ya, hasab. وفي جمع المؤانس السالم, dan pada jamak mu'anas salim. Nah, berikutnya apa? Doma menjadi tanda bagi rofa pada jamak mu'anas salim. Doma menjadi tanda bagi rofa pada jamak mu'anas salim. Nah, pada contoh idza ja'akal mu'minatu. Nah, apa itu jamak mu'anas salim? Lihat catatan tadi. Huwa majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, yaitu isim yang dijamak dengan tambahan alif dan ta'. Isim yang dijamak, yang dibuat jamak dengan tambahan alif dan ta. 6. Contohnya apa? Muslimatun menjadi muslimatun. Contohnya hindun menjadi hindatun. 6. Dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Lihat pembahasan jamak mu'anas salim ya. Antum baca ulang tentang pembahasan tersebut di Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, dari pembahasan yang telah lewat di halaman 49. Halaman 49 sampai halaman 55. Halaman 49 sampai halaman 55. Nah, antum baca ulang. Nah, di sini disebutkan pengertian secara ringkas saja bahwasanya jamak mu'anas salim adalah isim yang dibuat jamak dengan menambahkan alif dan ta. Nah, contohnya apa tadi? Hindun menjadi hindatun. Contoh lainnya muslimatun menjadi muslimatun. Nah, dan antum lihat penjelasan yang telah lewat pada kitab tersebut, insya Allah akan dapat banyak faedah tambahan. Nah, contoh di sini idza ja'akal mu'minat, apabila datang kepadamu para wanita mukminah. Nah, silakan diirob. Idza dzarfun lima yustaqbal min az-zaman, jaa fi'lu madin wal kaf dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, al mu'minat fa'ilun wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammun akhiruhu wa huwa jam'u mu'annasin salimin mu'annasi salimin. Naam, hasab. Idza dzarfun lima madha min az-zaman, lima yustaqbal min az-zaman, afan. Dorfun lima yustaqbal min az-zaman. Dorof untuk yang akan, untuk waktu yang akan datang. Kalau id tadi apa? Lima madho ya. Kalau id dorfun lima madho min az-zaman. Apa artinya? Id itu dorof, keterangan waktu untuk waktu yang telah lewat. Kalau idza dorfun untuk apa? Untuk waktu yang akan datang. Lima yustaqbal min az-zaman. Barakallahu fikum. Kemudian jaa fi'lun madin mabni 'alal fathhi kaf dhamir muttasil mabni 'alal fathhi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam al mu'minatu fa'ilun marfu' 'alamat raf'ihi dhamma dhahiru 'ala akhirih. Nah, al-mu'minatu ini contoh untuk jamak mu'anas salim yang hakiki, nah, yang bukan mulhaq. Kemudian berikutnya wa'ulatul ahmali, ini jamak mu'anas salim yang mulhaq. Nah, silakan yang wa'ulatul ahmali, wa'ulatul ahmali. Ya, di situ kalimatnya enggak lengkap, biar anda yang Eropa aja. Wa'ulatul ahmali ajaluhunna ani an yadhana hamlahun. Itu lengkapnya begitu. Wa'ulatul ahmali ajaluhunna ayadhana hamlahun. Nah. Al-wawu harfu atfin. Nam ulatu mubtada marfu' bil ibtida' wa alamat rafihi dhamma wa huwa mudhaf. Al-ahmali mudhafun ilai majrur alamat jarihi kasra. Sahihnya kita sudah mendapatkan apa itu wa'ulatul ahmali. Jamak mu'anas salim di situ. Yang jamak mu'anas salim yang mulhaq. Nah. Ya, masih ada satu tempat lagi untuk apa ini? Tanda rafa' ya. Doma cepat tanda bagi rafa' pada empat tempat. Telah kita baca tiga tempat, yaitu apa? Pada isim mufrad, kemudian pada jamak taksir, lalu jamak mu'anas salim, satu lagi wa fil fi'lil mudhari'i, wa fil fi'lil mudhari'i alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Nah, doma menjadi tanda bagi rafa' pada fi'il mudhari' yang akhir fi'il tersebut tidak bersambung dengan sesuatu pun. Nah, artinya apa? Pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan wawu jama'ah fa'il, tidak bersambung dengan alif isnain fa'il, tidak pula bersambung dengan ya mukhotoba, tidak juga bersambung dengan nun niswa. Nah, dari tasrif lugawi yang telah antum hafal, contohnya apa di situ? Yadribu misalnya. Yadribu, yadribani, yadribuna, gitu kan? Nah, apa lagi? Baca yadribu kemudian, lalu apa lagi? Iya, terus baca. Kemudian lalu nah, perhatikan supaya nanti bisa memahamkan ke pembahasan amsilatul khamsah atau afalul khamsah. Antum lihat contoh, kita ambil yang yadribu. Yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, yadribna. Tadribu, tadribani, tadribuna. Tadribina, tadribani, tadribna. Adribu, nadribu. Ini tasrif untuk fi'il mudhari' yang lugawi. Ini berlaku untuk yadribu, berlaku juga untuk kata-kata yang lainnya. Nah, yang dimaksud dengan fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan apapun, yang dimaksud dengan yang kita baca sekarang, yang marfu' tandanya doma adalah yadribu, kemudian tadribu, kemudian adribu dan nadribu. Ada berapa? Yang pertama yadribu, yang kedua tadribu. Tadribu ini ada dua kan? Nah, tadribu barisannya hiya sama tadribu barisannya anta. Berarti 1, 2, 3. Lalu adribu 4, nadribu 5. Nah, ini yang dimaksud dengan fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Maksudnya enggak bersambung dengan alif, antum lihat di papan tulis. Alif isnin fa'il, tidak bersambung juga dengan wawu jama'ah yang dia itu fa'il, tidak juga dengan ya mukhotoba ini yang dia itu adalah fa'il, tidak juga bersambung dengan nun niswa yang dia juga fa'il. Nah, mengerti ya? Nah, nanti pada pembahasan yang akan datang kita akan bahas seperti pembahasan apa? Tanda rafa' berupa thubutun nun. Nah, tetapnya nun yaitu pada fiil-fiil yang bersambung dengan nun. Fiil-fiil yang yang apa ini? Yang ada alif isnain, ada wawu jamaah, ada ya mukhatabah. Nah, itu. Maka tanda rafa'nya berupa thubutun nun. Kalau ini tanda rafa'nya berupa apa yang sekarang kita bahas? Doma. Yaitu pada fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Maksudnya tidak bersambung dengan alif, wawu, ya ataupun nun niswa. Nah, lalu kita baca contoh. Nahwu narfa'u darajatin man nasya. Wallahu yad'u ila daris salam. Nah, yang pertama narfa'u di situ sahihnya. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi minan nasib wal jasim alamat rafihi doma zahira. Naam ya, darajatinnya sebagai maf'ulun bihi mansub. Darajatin maf'ulun bihi mansub alamat nasbihi kasra niyabatan anil fathhi. Naam. Man ismun mausul fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Man bukan maful bihi, man sifat ya. Ana baca catatan kaki, catatan kakinya perlu dikoreksi ini. Antum lihat catatan kaki. Darajatin dorfun mansub alamat nasbihi kasro niabatan anil fatka. Narfa'u darajatin man nasya. Coba Abu Muhammad. Nah, benar darajatin maful bihi seperti yang tadi diucapkan ya. Darajatin bukan dorof. Antum perbaiki catatan kaki yang antum miliki, perbaiki. Darajatin dorof di diganti menjadi mafulun bihi. Nah. Kemudian wallahu yad'u ila daris salam. Nah, mana syaitnya? Yad'u, yad'u di situ fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nasib wal jasim alamat rafihi doma muqaddara ya. Alamat rafa'nya adalah doma muqaddara. Mana am dhuriha thiqal. Sebagai apa? Khobar. Jumlah fi'il wa fa'il sebagai khobar karena wallah, Allah di situ sebagai mubtada. Al wawu harfu atfin lafzul jalalah, lafzul jalalah Allah sebagai mubtada'nya. Mubtada' marfu'. Yad'u tadi disebutkan fi'lun mudhari'un marfu' alamat rafihi doma muqaddara fa'iluhu domir musatir jawasan takdiruhu huwa ya'ud ila Allah lafzul jalalah. Nah, wal jumlatu minal fi'lil wal fa'ili fi mahali rafin khobar mubtada'. Khobar lil mubtada'. Nah, syaitnya yad'u. Yad'u syaitnya apa? Marfu' tanda rafa'nya doma muqaddara. Narfa'u marfu' tanda rafa'nya doma dhahira. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah selesai dari mawadhi alamatur rafa' berupa doma. Nah, li rafi arba'u alamatin ad-dhamatu wahiyal aslu wal wawu wal alifu wan nun wahiyya na'ibatun anil dhamma. Lalu disebutkan doma menjadi tanda bagi rafa' pada empat tempat, yaitu pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu pun. Pada kesempatan mendatang kita akan masuk ke wawu menjadi tanda bagi rafa' pada dua tempat. Nah, itu wa amal wawu fatakunu alamatan lirafi fi mawdhi'aini. Adapun wawu maka dia menjadi tanda bagi rafa' pada dua tempat. Nah, insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Apakah ada pertanyaan?